Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah, selepas salat zuhur siang ini kita akan membaca kelanjutan kajian tafsir juz amma, tafsir yang ditulis dan disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqihul Usuliyyu Al-Mufassiru Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Siang ini adalah surat Abasa wa Tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala tafsiru surati Abasa wa hiya makkiyah. Tafsir surat Abasa. Surat Abasa adalah surat makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Qala rahimallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Qala rahimahullahu ta'ala sababu nuzuli hadhihil ayatil karimat, sebab turunnya ayat-ayat mulia di atas. Annahu ja'a rajulun minal mu'minina a'ma, ada orang buta padahal beriman. Yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Orang buta itu datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang agama. Tujuannya adalah belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ahu rajulun minal aghniyai. Di saat yang sama ada orang datang kaya raya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Perlu dicatat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersemangat tinggi untuk menyampaikan hidayah, yaitu penjelasan dan keterangan, alal khalqi, ala hidayatil khalqi, kepada seluruh umat. Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Akan tetapi pada waktu itu ada dua orang yang datang bersamaan. Yang satu buta, miskin, yang lainnya normal dan kaya. Famala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ilal ghaniyyi wa sadda 'anil a'mal faqiri. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung memperhatikan si kaya dan beliau kurang memperhatikan si buta dan miskin. Raja'an li hidayati dzalikal ghani. Beliau berharap orang kaya itu yang terpandang dan terhormat itu mendapatkan hidayah. Wa tama'an fi tazkiyatihi. Dan beliau bersemangat agar orang itu mau mensucikan diri. Mensucikan diri. Karena orang yang punya kedudukan, ya, dihormati, kalau mendapatkan hidayah, diharapkan ada gerbong yang mau ikut. Itulah pertimbangannya. Tetapi apa? Fa'atabahu Allahu bihadzal itabi al-latifi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang sangat halus. Faqala, Allah berfirman, abasa ay fi wajihi, dia telah bermuka masam. Wa tawalla fi badanihi, tubuhnya berpaling. Li ajli maji'il a'ma lahu, dikarenakan orang yang buta itu datang. Jadi wajahnya bermuka masam, badannya juga menghindar. Thumma dzakara al-fa'idata fil ikbali 'alaihi faqala wa ma yudrika la'allahu ay al-a'ma yazakka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa manfaat menyambut si buta itu. Allah berfirman, wa ma yudrika la'allahu, tahukah engkau, justru barangkali dialah orang buta itu, yazakka, ay yatatahharu anil akhlaqir radhilah wa yattasifu bil akhlaqil jamilah, barangkali dia yang serius sungguh-sungguh ingin membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang rendah, dan dia bersemangat agar memiliki sifat-sifat yang indah. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, ay yatadhakkaru ma yanfa'u, boleh jadi orang buta itulah yang ingin mendapatkan peringatan sehingga bermanfaat untuknya. Faya'malu bitilka dzikra, dan dia bisa melaksanakan peringatan yang engkau sampaikan. Wa hadhihi fa'idatun kabiratun, dan ini adalah manfaat yang sangat besar. Hiyal maqsudatu min bi'fati rusuli, itulah tujuan diutusnya para rasul. Wa wa'dhil wa'adhi, mau'idhah yang disampaikan ulama-ulama pemberi nasihat. Wa tadhkiril mudzakirin, peringatan yang disampaikan. Fa iqbaluka 'ala man ja'a bi nafsihi muftaqiran lidzalika minka huwal al-yaqul wajibu. Maka sambutanmu, penerimaanmu untuk orang yang datang dengan kemauan sendiri karena menginginkan dan memerlukan nasihat, penjelasan darimu, huwal aliyakul wajibu, dialah yang layak untuk diperhatikan, bahkan wajib untuk disambut dengan baik. Wa amma tasaddika wa ta'arruduka lil ghaniyil mustaghni alladhi la yas'alu wa la yastafti li'adami raghbatihi fil khairi ma'a tarkika man huwa ahammu minhu fa innahu la yanbaghi laka. Adapun engkau lebih memperhatikan yang kaya padahal dia sudah merasa cukup dengan yang dia punya, tidak mau bertanya, tidak meminta fatwa, karena memang tidak ada gregetnya untuk berbuat baik. Sementara ada yang lebih penting yang engkau tinggalkan. Fa innahu la yanbaghi laka, itu tidak sepatutnya bagimu. Fa innahu laisa 'alaika an la yazakka, karena sesungguhnya bukan hakmu. Bagaimana dia tidak, sesungguhnya bukan bebanmu, ya. Bukan bebanmu. Bukan salahmu kalau dia tidak mau mensucikan diri. Falau lam yatazakka falasta bimuhasabin 'ala ma 'amilahu minasyarri. Kalaupun dia tidak mau berbuat baik, tidak mau menerima kebenaran, tidak ingin membersihkan dirinya, engkau tidak akan dihisab, engkau tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan. Fadalla hadza 'alal qa'idatil masyhurati, maka cerita di atas menunjukkan kaidah yang sangat masyhur, yaitu la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin wala maslahatun mutahaqqiqatun li maslahatin mutawahhimatin. Tidak semestinya meninggalkan suatu hal yang sudah pasti untuk sesuatu yang belum jelas. Jangan sampai mengorbankan maslahat yang sudah jelas-jelas hanya untuk sebuah kepentingan yang sifatnya spekulatif. Artinya kalau ini jelas baik, ya udah diseriusin aja. Walaupun mungkin, oh ini lebih kecil, lebih sedikit. Daripada mengharapkan sesuatu yang katanya lebih besar, lebih banyak, tapi itu belum pasti. Sahabat yang datang, buta, miskin, kan jelas-jelas dia menginginkan kebenaran. Jelas-jelas dia ingin membersihkan dirinya. Jelas-jelas dia semangat untuk bertanya dan meminta fatwa, belajar tentang agama. Kenapa tidak disambut? Sementara dia memang tokoh, terhormat, berpengaruh, kaya, statusnya bagus di tengah masyarakat. Dia cuek sama agama. Belum tentu dia juga terima, bahkan tanda-tandanya dia menolak. Kenapa justru itu yang diperhatikan? Nah, ini pelajaran penting juga buat kita dalam berdakwah. Karena dakwah ahli sunnah yang diinginkan dan yang dituju adalah apa yang diinginkan para rasul di dalam dakwah mereka. An'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Mengajak mereka kepada akhlak-akhlak yang mulia. Menjalani tata kehidupan yang syar'i. Dakwah ahli sunnah itu tidak menyasar materi. Tidak bertujuan mendapatkan jabatan, pangkat, dan kedudukan. Bukan pujian dan sanjungan. Jadi sasarannya adalah siapa yang mau berbuat baik. Dan siapa yang ingin belajar agama. Walaupun dia miskin, walaupun dia orang kampung, walaupun dia orang gunung. Meskipun dia buruh kasar, meskipun dia tukang becak, meskipun dia portir atau buruh bangunan. Tetap, kalau betul ada tanda-tanda kebaikan, diperhatikan. Ya. Bukan kemudian fokus kepada orang-orang kaya, tokoh-tokoh, masyarakat, orang-orang yang terkenal, artis-artis, pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat. Komandan-komandan. Seperti dakwahnya Hizbiyin. Ya kan? Salah satu ciri dan tanda dakwah Hizbiyin kan begitu. Mau datang, kalau yang hadir banyak. Mau datang, kalau lokasi kajiannya di Masjid Raya, Masjid Agung, di Islamic Center. Tempatnya luas, fasilitasnya lengkap. Tapi kalau diundang di musola kecil, masjid agak masuk ke dalam, yang hadir bisa dihitung dengan jari, cari-cari alasan. Aduh maaf, afwan, mohon, aduh gimana ya, dan seterusnya. Bagi mereka dakwah Hizbiyin ada lahan basah, ada lahan kering. Itu ciri khas dakwah Hizbiyin. Dakwah ahli sunnah tidak seperti itu. Walaupun di tempat yang paling terpencil, meskipun di lokasi yang paling asing, asalkan ada keseriusan dari mereka, ada tanda-tanda baik dari mereka, dipanggil, didatangi. Nah, itu hikmah, teguran yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan melihat tegurannya itu, tetapi lihatlah bagaimana kita mendapat pelajaran dari cerita itu. Qala rahimahullah wa annahu yanbaghi al-iqbalu ala talibil ilmi al-muftaqiri ilaihi al-harisi alaihi azyad min ghairihi. Keseriusan kita memperhatikan talibul ilmi yang benar-benar menunjukkan keseriusan belajar, semangat untuk mendapatkan ilmu harus lebih dibandingkan yang mendengarkannya cuma santai-santai. Yang mungkin setengah hati, perhatikan mereka yang semangat belajar. Qala rahimallahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dhakarah. fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-maa sabban thumma shaqaqna al-arda shaqqan fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qabban wa zaytunan wa nakhlan wa hadaa'iqa ghulban wa faakihatan wa abban mata'an lakum wa li'an'amikum. Qala rahimallahu ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kalla innaha tazkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah peringatan. Ay haqqan, maksudnya apa? Sungguh. Inna hadhihi al-maw'izata tazkiratun minallahi yudhakiru biha ibadah. Sungguh dan nyata. Mau'izah di atas adalah peringatan dari Allah. Allah mengingatkan hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum fi kitabih. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ma yahtajuna ilaihi. Semua yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Wa yubayyinu rushda minal ghayyi. Allah sudah jelaskan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Fa idza tabayyana dzalik. Kalau itu sudah betul jelas, faman syaa'a dzakarahu. Kalau dia mau, ay amila bihi, silakan dia kerjakan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman, silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia mau kufur, silakan. Tapi ingat, semua itu ada konsekuensinya. Artinya, semua itu sudah dijelasin di dalam Al-Quran. Mau percaya apa enggak? Mau beriman atau tidak? Kalau mau percaya, mau beriman, maka ada balasan bagi mereka yang beriman dan percaya. Bagi mereka yang tunduk dan taat. Kesenangan, kedamaian di dunia dan akhirat. Tapi kalau mau menolak, mau tidak beriman, ya silahkan juga. Silahkan. Tapi ingat, orang yang kafir itu, azabnya pedih. Disiksa bukan cuma di akhirat, di dunia pun dia sudah sengsara. Artinya penjelasan itu sudah lengkap. Tsumma dzakara mahalla hadhihi tadzkirah wa 'idhamaha wa raf'a qadriha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana tadzkirah itu disebutkan. Di mana peringatan itu diterangkan. Seperti apakah agungnya dan bagaimanakah tinggi kedudukannya. Faqala, Allah berfirman, fi suhufim mukarramah marfu'atin. Di lembaran-lembaran yang mulia, yang tinggi, al-qadru war-rutbati, kadar dan tingkatannya. Mutahharatin, suci, minal afati, dari berbagai penyakit dan kejelekan-kejelekan. Wa'an, antanalaha aidis syayatin au yastariquha. Lembaran-lembaran suci, mulia dan tinggi itu tidak akan disentuh oleh tangan-tangan setan dan tidak akan dicuri oleh mereka. Bal hiya bi aidi safarah, bahkan lembaran-lembaran yang suci itu ada di tangan para utusan. Wahumul malaikatul ladina humus sufara'u bainallahi wa baina ibadih. Siapa mereka para utusan itu? Malaikat-malaikat. Mereka lah yang menjadi utusan penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya yang menyampaikan wahyu. Kiramin ay kathiri al khairi wal barakah. Malaikat-malaikat itu banyak baik dan berkahnya. Bararatin kulubuhum wa a'maluhum. Hati dan amalan mereka itu baik. Wadhalika kulluhu hifdhun minallahi likitabih. Semua hal di atas merupakan wujud nyata penjagaan dari Allah untuk kitabnya, yaitu Al-Quran. Allah jaga Al-Quran. An ja'ala sufara'a fihi ila rusulil malaikatil kiramil al-aqwiya'i al-adkiya. Kitab suci itu yaitu Al-Quran. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditetapkanlah utusan-utusan yang membawa kepada para rasul. Yaitu malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat-malaikat yang kekuatannya luar biasa. Malaikat-malaikat yang bertakwa. Walam yaj'al lisyayatin 'alaihi sabila. Tidak ada celah bagi syaitan untuk mencuri apalagi menodainya. Wa hadza mimma yujibul iman bihi wa talaqqihi bil qabul. Hal inilah yang mengharuskan kita beriman, wajib beriman dan menerima Al-Qur'an. Walakin ma'a hadza abal insanu illa kufura. Akan tetapi, sudah seperti itu tetap saja ada manusia yang kufur. Walihada qala ta'ala, Allah berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Linikmatillahi wa ma asyadda mu'anadatahu lilhaqqi ba'dama tabayyan. Wahuwa ma huwa. Huwa min adhafil asya. Artinya, sungguh celaka manusia itu. Betapa kufurnya dia. Artinya manusia itu kok kafir. Manusia itu kok menolak dan menentang. Padahal nikmat yang Allah berikan sudah banyak. Alangkah keras permusuhannya kepada kebenaran. Padahal sudah jelas. Padahal manusia itu siapa sih? Manusia itu kan makhluk yang paling lemah. Khalaqahullahu min ma'in mahin. Allah ciptakan manusia dari setetes air yang hina. Thumma qaddara khalqahu wa sawwahu basharan sawiyya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bentuknya. Menyempurnakannya sebagai manusia. Wa atqana quwahu zahirata wal batinah. Allah kuatkan dia secara zahir dan batin. Thumma sabila yassarah. Ay yassara lahul asbaba diniyata wa dunyawiyah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemudahan untuknya. Sebab-sebab secara aspek agama maupun dunia. Wa hadahu sabila. Allah berikan petunjuk untuknya sebuah jalan. Wabayyanahu, ada keterangan yang lengkap tentang jalan itu. Wamtahanahu bil amri wan nahyi, dia diuji dengan perintah dan larangan. Nih jalannya, untuk menempuh jalan itu, ini sebab-sebabnya. Jalani jalan itu, tempuh. Tapi ada ujiannya, ini ada perintah, kamu kerjakan apa enggak. Ini larangan, kamu jauhi apa justru kamu lakukan. Thumma amatahu fa aqbarah ay akramahu bidafni. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Allah takdirkan dia mati. Kemudian dia dikuburkan. Artinya Allah muliakan dia dengan konsep menguburkan. Walam yaj'alhu kasairil haywanati allati takunu jifuha ala wajhil ardi. Manusia itu tidak dibuat seperti hewan-hewan yang mayat atau bangkainya itu hanya dibuang dan diletakkan di atas tanah. Kalau manusia dikubur di dalam tanah. Hewan-hewan itu sudah dibuang begitu saja. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah sudah menghendaki, ai ba'athahu ba'da mautihi lil jazai. Allah akan bangkitkan dia dari kematian untuk memberikan balasan dari semua yang dia lakukan. Fallahu huwal munfaridu bitadbiril insani wa tasrifihi bihadhihi tasarif. Maka Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur manusia. Dengan semua pengaturan di atas. Lam yusyarikhu fihi musyarikun. Tidak ada satupun yang membantunya. Wa huwa ma'a hadza la yakumu bima amarahu Allah. Manusia sudah seperti itu, tidak mau menjalankan perintah Allah. Walam yaqdhi ma faradahu alaih, tidak dia tunaikan apa yang sudah ditetapkan atasnya. Bal la yazalu muqassiran tahta talabi, bahkan dia justru melakukan taksir, bermudah-mudahan, meremehkan, tidak memperhatikan. Tsumma arsyadahu ta'ala ila an-nadhari wat tafakkuri fi ta'amihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memperhatikan, untuk meresapi. Di antaranya adalah apa yang kita makan. Wa kaifa wasala ilaihi ba'dama takarrarat alaihi tabaqatun adidatun. Coba dia perhatikan setiap makanan yang dia konsumsi. Prosesnya seperti apa hingga bisa dikonsumsi. Bertahap. Wa yassarahu lahu. Dan itu Allah berikan kemudahan. Nasi sebutir. Prosesnya dari mana? Dari benih yang disemai, tumbuh, dipindah, ditancap, dikasih pupuk, dikasih air, dikasih pupuk lagi, dijaga supaya tidak dimakan burung-burung, terus begitu. Dipanen, dikeringkan, digiling, disimpan, dimasak, baru dimakan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Anna sababnal ma'a sabba. Ay anzalnal matara 'alal ardi bikathra. Bukankah kami yang menurunkan hujan dengan berlimpah dari atas langit seperti sekarang ini? Tsumma syaqaqnal arda lin nabati. Kemudian kami belah bumi itu agar bisa tumbuh. Benih yang disebar tumbuh dia. Kenapa? Batangnya naik, tanahnya merekah. Fa ambatna fiha asnafan musannafah. Kemudian kami tumbuhkan dari bumi itu bermacam-macam tumbuhan. Min anwa'il at'imatil ladzidzah. Berbagai macam makanan yang lezat. Wal aqwati syahiyah. Dan bahan-bahan makanan yang sangat nikmat. Habban, biji-bijian. Wahada syamilun lisairil hububi ala ikhtilafi asnafiyah. Dan ini mencakup semua biji-bijian, semua pohon. Wa inaban wa qadba. Buah anggur dan tanaman qadb. Wa huwal qat wa zaitunan wa nakhla, buah zaitun dan buah kurma. Wa khassa hadhihi al-arba'ata likathrati fawaidiha wa manafi'iha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat jenis tanaman ini karena memang manfaat dan faedahnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Wa hadaika ghulba ay basatin fiha al-asjarul kathiratul multaffah. Kebun-kebun dan taman-taman yang lebat pepohonannya. Wa fakihatan wa abba. Al-fakihah ma yatafakkahu fihi al-insan min tinin wa inabin wa khawkhin wa rumanin wa ghairi dhalik. Fakihah itu artinya buah-buahan. Wal ab ma ta'kuluhu al-baha'im wal an'am. Sementara ab itu adalah makanan ternak, rerumputan dan dedaunan. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, mata'an lakum wali an'amikum. Itu adalah makanan untukmu dan juga makanan untuk hewan ternakmu. Allati khalaqaha Allahu wa sakharaha lakum. Allah ciptakan dan Allah tundukkan untuk kalian. Faman nadhara fi hadhihi ni'ami, maka siapapun orangnya yang memperhatikan nikmat-nikmat ini, aujaba lahu dzalika syukra rabbih. Mengharuskan dia untuk bersyukur kepada Allah Rabbnya. Wa badzalal juhda fil inabati ilaih. Dia akan bersungguh-sungguh untuk terus kembali kepada Allah. Wal ikbal ala ta'atih. Serius untuk taat kepadanya. Wa tasdiq bi akhbarih. Membenarkan berita-beritanya. Qala rahimullah fi qaulillahi ta'ala. Fa idza ja'atis sakhah. Yawma yafirul mar'u min akhih. Wa ummihi wa abih. Wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ai maksudnya, idza ja'at sayhatul qiyamah, apabila telah tiba suara hari kiamat, allati tasihu lihaulihal asma', pendengaran itu merasa terguncang karena dahsyatnya. Wa tanza'iju lahal afidatu yauma idzin, hati bergetar mendengar suaranya. Mimma yaran nasu minal ahwali wa syiddatil hajati li salifil a'mali, karena manusia barulah tersadar menghadapi saat-saat yang dahsyat dan menakutkan itu, betapa perlunya dia amal ibadah. Maka yafirul mar'u min a'azzin nasi 'alaihi wa asfaqihim ladaih. Setiap orang itu akan berlari menghindar, tidak peduli. Walaupun kepada orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Seperti min akhi, dari saudara kandungnya. wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi ay zaujatihi, dari istri yang dia kasihi, wa banih, dan anak-anaknya yang dia sayangi. Enggak peduli bapak, enggak peduli ibu, enggak peduli istri, enggak peduli anak, enggak peduli saudara, enggak peduli orang lain. Wa dzalika li annahu, hal itu karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing memiliki kesibukan dan pikiran sendiri-sendiri. Aikat asghalathu nafsuh, masing-masing memikirkan diri sendiri. Wahtamma lifikakiha, dia berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri. Walam yakun lahul itifatun ila ghairiha, dia tidak lagi menoleh, melihat, memperhatikan orang lain. Fahina idzin yanqasimul khalqu ila fariqaini, su'ada wa ashqiya. Hari itu manusia terbagi menjadi dua kelompok, orang-orang yang bahagia dan kelompok yang celaka. Fa ammas su'ada, orang-orang yang bahagia. Fa wujuhuhum yauma idzin musfiratun ay qad dhahara fiha as-surur wal bahjatu min ma arafu min najatihim wa fawzihim bin na'im. Orang-orang yang bahagia, wajah mereka bersinar, bercahaya, berseri-seri. Karena mereka sudah mengerti, hari itu akan selamat, hari itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan dengan berbagai macam kenikmatan. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa mereka, bergembira ria. Wa wujuhul asqiya, wa wujuhun al-asqiya, sementara wajah orang-orang celaka, yauma idzin 'alaiha ghabarah, di wajah mereka seakan-akan ada debu hitam. Tarhaquha ay taghshaha, yang menutupi wajah mereka. Qataratun fahiya sauda, wajah orang-orang celaka itu hitam. Mudhlimatun mudalhimatun, gelap. Qad ayisat min kulli khair, dia sudah putus asa dari kebaikan. Wa 'arafat syaqa'aha wa halakaha, dia sadar sudah celaka dan pasti binasa. Ulaikal ladzina bihadzal wasfi, mereka yang sifatnya seperti ini, humul kafaratul fajarah, mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ai alladzina kafaru bi ni'matillahi wa kadzdzabu bi ayatillah, orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa tajarra'u 'ala maharimihi, mereka lancang menerjang apa yang Allah haramkan. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah, innahu jawadun karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu beberapa hal yang mudah-mudahan bisa disimpulkan dari tafsir surat Abasa wa Tawalla. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.